Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim bin Abdul Salam rahimahullahu taala faslun. Wa qad dakhala fi ma dzakarnahu min al-iman billahi, dan telah termasuk terhadap apa yang telah kami sebutkan dari beriman kepada Allah, al-imanu bima akhbar Allahu bihi fi kitabih, beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, wa tawatara ar-rasulih, dan mutawatir dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam, mutawatir atau ahad. Wa ajma' alaihi salaful ummah, dan yang telah menjadi kesepakatan para pendahulu dari umat ini. Min annahu subhanahu fauqa samawatihi ala arsyih, bahwa Allah itu berada di atas langit-langit, di atas arasnya. Aliyun ala khalqi, Allah itu maha tinggi di atas makhluknya. Wa huwa subhanahu ma'ahum aina makanu, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi, namun Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Dimanapun hamba itu berada dan menetap. Ya'lamu mahum amilun, Allah mengetahui apa yang mereka amalkan. Apa saja yang mereka amalkan. Naam. Itulah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Kalau ilmu manusia qasir, terbatas. Oleh karena itu banyak penjahat yang lolos dari kejaran polisi, ya kan? Ya, karena mereka di saat menetapkan seorang jadi buron, orangnya sudah lari. Entah kemana, mereka tidak mengetahui kemana perginya. Karena ilmu mereka terbatas. Tapi kalau ilmu Allah, Allah tahu kemana mereka pergi, di mana mereka. Nah, kama jama'a baina dzalika fi qauli, sebagaimana yang Allah gabungkan di dalam firman-Nya. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah itu beristiwa di atas arasy, maha tinggi, terangkat, bersemayam di atas arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit. Apa saja yang masuk ke bumi, ya kawan. Apa yang masuk ke bumi. Bahan galian itu sudah di bumi apa masuk ke bumi. Yang masuk ke bumi. Semut, serangga, apa lagi? Kepiting, orang mati, yang masuk ke bumi semua. Yang keluar dari bumi, itu barang tambang. Dikeluarkan, ya kan? apalagi yang keluar dari bumi, akhi. Hah? Tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya yang turun dari langit, yang turun dari langit, hujan selain hujan. Hah? Rambut, kabut dari langit. Siapa yang bilang kabut dari langit? Salju, nah, batu dari langit. Nah, iya, batu dari langit. Hah? Nah, besi. Apalagi ya kawan, wahyu dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atas, yang terangkat, apa itu? Hah? Pesawat naik turun lagi. Amalan hamba, hah? Hah? Malaikat Isa. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, setelah disebutkan itu, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Padahal disebutkan summa stawa 'alal 'arsy. Allah itu beristiwa di atas arasy. Tapi disebutkan bahwa Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Walaysa makna qawlihi, dan bukanlah makna dari firman Allah wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, annahu mukhtalitun bil khalqi, bahwa Allah itu bercampur dengan makhluk, campur baur dengan makhluk. Ya, dengan kata-kata ma'ah, karena Allah itu jauh dari makhluknya, Allah itu di atas arasy. Fa inna hadza la tujibuhu lughah, sebab lafaz ma'akum yang dimaksud adalah bercampur dengan makhluk itu tidaklah yang dimaksudkan oleh bahasa, tidak diharuskan, bukan menjadi konsekuensi bahasa, bukan menjadi keharusan dari suatu bahasa dalam bahasa Arab. Wa huwa khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah, dan itu menyelisihi yang menjadi kesepakatan para pendahulu umat ini. Wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalq, dan juga menyelisihi apa yang telah menjadi fitrah pada makhluk ini, bahwa Allah itu di atas arasy. Allah itu maha tinggi. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah dari Al-Qur'an, ya, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' para ulama ussalaf, dan juga dalil fitrah. Ya. Juga dalil fitrah. Na'am. Bahwa asal fitrah manusia selalu di saat mereka menghendaki suatu, meminta suatu, selalu terarah ke atas. Menengadah ke atas. Ya. Sehingga jauh dari kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan ma'a itu adalah bercampur dengan makhluk. Tidak mungkin. Sedangkan pada makhluk saja, ya, terkadang kita menggunakan lafaz ma'at, tapi makhluk itu jauh dari kita. Nah, disinilah beliau mencontohkan. Balil qamaru ayatun min ayatillah min asghari makhlukati. Bahkan bulan itu salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dari makhluk Allah yang terkecil. Nah, bulan dari makhluk Allah yang paling kecil. Naam, kecil dia. Wa huwa mawdu'un fis sama. Dan letaknya bulan itu di mana? Di langit, di atas. Wa huwa ma'al musafir wa ghairil musafir aina makana. Ya. Dalam keadaan bulan itu bersama orang yang safar, bersama orang yang tidak safar dimanapun mereka berada. Ya. Nah. Dimanapun mereka berada. Bulan yang antum lihat di Indonesia, kalau antum ke Yaman sama itu juga, bulan itu juga. Bentuknya sama, depannya sama. Hah? Jangan dikira bahwa bulan di Yaman itu warnanya ungu. Sama warnanya, tidak berubah. Karena memang bulan itu ya itu juga. Ya. Nah, ma'ruf dari pernyataan orang-orang Arab. Mereka mengatakan nahnu nasiru wal qamaru ma'ana. Kami berjalan dalam keadaan bulan menemani kami, bersama kami. Apakah maksudnya bulan itu digandeng sama dia? Berjalan sama? Tidak. Kalau digandeng sama dia, yang lain kehilangan bulan. Ya, yang di sana, ya di daerah yang lain, di negara lain juga menyatakan demikian. Padahal bulannya itu juga. Dan dengan pernyataan ma tidak menunjukkan adanya ikhtilaf. Ya. Orang berkendaraan beriring-iringan. Yang satu di satu mobil, yang satu di mobil yang lain. Nah. Ya. Lalu misalnya orang ini bersama presiden dalam iringan-iringan itu. Hanya saja beda mobil. Dia ditanya, kamu bersama siapa? Menuju ke daerah fulan. Maka dia mengatakan, kami bersama presiden. Saya sekarang ini berangkat ke daerah fulan bersama presiden. Dia mengatakan bersama, padahal terpisah dia dengan presiden. Tidak mesti ikhtilaf, tidak mesti ilsaq, dempet begitu. Entum ikhwan. Jadi kata ma'a itu ma'ruf. Ya. Biar engkau jauh di hati, aku tetap bersamamu. Hah? Nah, kata bersama. Padahal jauh. Nah, dihalangi oleh lautan, samudra. Tapi dia tetap menyatakan, aku tetap bersamamu. Bersama dalam hal apa? Yakni mengingatnya. Dan itu ma'ruf di dalam bahasa. Wa huwa subhanahu fawqa arshihi raqibun ala khalqihi muhaiminun alaihim muttali'un alaihim. Allah itu di atas arsy, mengawasi makhluknya, menguasai mereka dan mengetahui keberadaan mereka. Ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyatih. Dan seterusnya dari makna-makna rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu hadzal kalam alladhi dzakarahu Allah. Setiap perkataan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ana, bahwa Allah itu di atas arasy dan Allah itu bersama kita, haqqun ala haqiqatih, di atas hakikatnya. La yahtaju ila tahrif, tidak membutuhkan tahrif, perubahan makna. Walakin yusanu anid dhununil kadhiba, tapi harus dijaga dari prasangka-prasangka dusta. Mithlu ayyudhanna anna zahira qawli, misalnya jangan sampai ada yang menyangka bahwa yang zahir dari firman Allah fis sama'a anna sama'atu dhilluhu aw tuqillu. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa firman Allah menyatakan fis sama, Allah itu di langit, maknanya bahwa langit ini menaungi dan meliputi Allah. Berarti Allah berada di dalam langit. Jangan dipahami demikian. Tapi maksud fi di situ berarti apa? Ala, karena huruf jar tatanawab, saling bergantian. Atau as-sama' di situ yang dimaksud adalah al-ulu. Ay fil ulu, Allah itu di ketinggian. Naam. Maka menafsirkan fisama bahwa Allah itu diliputi oleh langit, dilindu apa dinaungi oleh langit. Wa hadza batil. Ini makna yang batil. Bi ijma'i ahli ilmi wal iman, berdasarkan kesepakatan para ahli ilmu dan iman. Fa innallaha qad wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Karena Allah telah luas kursinya meliputi langit dan bumi. Wa huwa yumsikus samawati wal arda an tazula. Dan Allah lah yang memegang langit dan bumi. Ya, dari kehilangan dan kehancuran. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a al arda. Telah menahan langit untuk jatuh ke bumi. Illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa langit dan bumi tersebut tegak berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya. Wallahu a'lam bissawab. إلى هنا تفضلوا حفظكم الله.